bersama orang lain yang kau cinta, bukan salahmu. Tapi diri ini juga tiada bersalah, punya rasa, punya mata, punya telinga, tambah.